Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerjain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib berkata Syaikhun Bas rahimallahu taala, "Wassahir yasharu musyahidina alladziina yashhaduna 'amalahu." Tukang sihir bisa mensihir orang-orang yang menyaksikan. Mereka yang menyaksikan amalannya tukang sihir. Jadi orang-orang yang menyaksikan amalannya tukang sihir, mereka tersihir. Ya, ini tersihir pandangannya. Waqad yakunu man yusa'idu fi hadhil amaliyah wa la yarahu al-musyahiduna. Dan kadang di sana ada orang yang membantu tukang sihir ini dalam amalia ini, dalam praktek yang dia kerjakan. Wala yarahu al-musyahidun, sedangkan orang-orang yang menyaksikan dalam amalia tersebut tidak melihat siapa yang membantu tukang sihir tersebut. Siapa mereka yang membantu? Syayatin alladzina yusa'idunahu. Syaitan-syaitan yang mereka membantu tukang sihir tersebut. Perhatikan di sini. Dan ini yang berkata adalah ahlul ilm, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala, bukan sembarang orang yang menceritakan. Dan cerita seperti ini, ya kan, kalau datangnya dari sebagian ahlul ilm seperti beliau di sini ada, maka sifatnya bukan cuma sekedar cerita, tapi fakta, kenyataan. Fahum yarawunana wala narahum. Mereka para syayatin yang membantu tukang sihir melihat kita, dan kita tidak melihat mereka. Waqad yakunu sihral ain atau saharal aina. Waqad yakunu, sihir tersebut keberadaannya adalah keadaannya mensihir mata. Bima fa'ala minas sya'wadha. Atau waqad yakunu saharal aina bima fa'ala minas sya'wadha. Waqad yakunu sihral aini bima fa'ala minas sya'wadha. Kadang-kadang sihir itu mensihir mata. Kadang sihir itu mensihir atau hasil mensihir mata dengan apa yang dia lakukan dari sulap. Sya'wadha itu apa? Sulap. Mislu man yukhriju min jaybihi aw famihi ta'iran aw baydatan aw ghairu dhalik fi ayunin nas. Contohnya semisal orang yang mengeluarkan dari sakunya atau mengeluarkan dari mulutnya, yaitu apa? Seekor burung ta'ir atau sebutir telur atau selain daripada itu. Min ayuninas, ini dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia seperti itu, keluar burung dari mulutnya, keluar sebutir telur dari mulutnya, dari sakunya. Jaib itu saku. Musliman yukhrizu min jaibi. Jaib itu maknanya apa? Saku. Keluar dari sakunya atau dari mulutnya seekor burung, atau burung atau saya butir telur atau yang lain daripada itu dalam pandangannya manusia. Wal amru bi khilafi dzalik, sedangkan Permasalahannya, perkaranya aslinya adalah beda dengan kenyataannya. Bikhilafi dzalik, sebagaimana burung yang asli ataupun telur yang asli, tapi itu cuma dalam tipuan pandangan mata disebabkan sihir tersebut. Dan tentunya hal-hal seperti ini di negeri kita ini tidak asing, bahkan ditontonkan di muka umum, ya kan? Bahkan direkomendasi oleh mungkin kepala desa, bahkan mungkin oleh kepolisian dijaga, bahkan juga diizinkan, diberi legalitas oleh pihak penguasa. Dan itu perkara kufur dan perkara syirik, sihir tadi. Tetapi yang kita sayangkan, ya kan, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah mereka malah mengizinkan, bahkan menjaganya, bahkan melindunginya. Di sini perhatikan. Kama qala azza wa jal fi saharati fir'auna fi suratil araf. Sebagaimana firman Allah azza wa jal dalam saharah. Saharah ini kata jamak para tukang sihir, yakni para tukang sihirnya Fir'aun. Para tukang sihirnya Fir'aun, yakni Fir'aun yang memiliki tukang sihir. Difirmankan, dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Maka tatkala mereka tukang sihir melemparkan apa? Tali-tali mereka. Mereka mensihir pandangannya manusia. Wastarhabuhum, dan mentakutkan manusia. Dan mereka datang dengan membawa sihir yang sangat besar. Nah, maka di sini sihir adalah kenyataan, benar-benar terjadi sihir, bukan cuma khayalan. Sebagaimana yang dipahami sebagian ahlul ilm seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya, Said Qutb mengingkari tentang hakikat sihir, tapi yang benar adalah sihir memiliki hakikat. Lihat nomor 2 catatan kaki, fihi annal musyahid li sihir takhyil qad sahara fi ainihi ay atharu bisihrihim, asfar bisihrihim takhyili ala ainihi hatta sara yara al-amra ala khilafi ma huwa alaihi. Fi anal musyahid, orang yang menyaksikan sihir takhyil, kadang mensihir dalam pandangannya, yakni mempengaruhi dengan usaha sihir mereka, sihir takhyili mempengaruhi pandangannya orang yang melihat. Sampai seorang yang tadi melihat, musyahid tadi melihat suatu perkara beda dengan kenyataan perkara tersebut, beda-beda pada hakikatnya. Wal yadkhulu nabiyullahi Musa alaihi salatu wassalam fi umumi qaulihi saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Sekarang apa yang dilakukan oleh nabi kita, oleh nabiyullah, nabinya Allah, yaitu Musa alaihi salam, yang dilakukan oleh beliau Musa alaihissalam, apakah masuk dalam keumuman firman Allah mereka mensihir pandangannya manusia dan menakutkan manusia? Al-jawab, amma qawlu wastarhabuhum fana'am. Amma qawlu wastarhabuhum fana'am. Memang apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu dengan melempar tongkat kemudian menakutkan manusia, itu iya. Bidalili qauli ta'ala fa'awjasa fi nafsihi khifata Musa. Fa'awjasa fi nafsihi khifata Musa. Yakni apa yang dilakukan oleh Musa ini benar-benar memang juga menakutkan. Wa ma qulu saharu ayunan nasi faqad khuyila ila Musa alaihi salam bisabab sihrihim ana hayatun idhamun walaula dzalika lam yakhaf wa yadullu alaihi qaulu ta'ala yukhayyalu ilaihi ay ila Musa alaihi salam wa dzalika min sihril ain wa qad ruwiya an Wahbin annahum saharu ayunan nas Wa aina Musa alaihi salam hatta takhayyala dzalika mustadilan biqauli ta'ala falamma alqau saharu ayunan nas wa biqauli ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a fa hadhil ayatu dalilun dalilus syekh biqauli wa sahiru yaskhuru al musyahidin. Adapun perkataan Allah SWT saharu ayunan nas, tukang sihir mensihir pandangannya manusia, merubah apa yang dipandang oleh manusia itu beda dengan hakikatnya, yaitu faqad khuyila ila Musa, terhayalkan kepada Musa dengan sebab sihirnya mereka tukang sihir, sesungguhnya datang dengan usaha sihirnya tukang sihir tersebut, sihirnya Fir'aun, datang apa? Ular-ular yang sangat besar. Kalaulah tidaklah mensihir pandangannya Musa juga, Musa enggak takut. Laula dalika lam yakhaf. Jikalaulah bukan karena Musa juga termasuk terhayalkan padanya ular yang besar, maka Musa enggak akan takut, enggak khawatir, enggak takut. Sebagai bukti yang menunjukkan perkara ini firman Allah Ta'ala yukhayyalu ilaihi ay ila Musa, ini terbayangkan kepada Musa bahwasanya usaha tukang sihir tadi benar-benar nampak pada Musa ular yang besar. Wadhalika min sihril ain, dan itu termasuk sihir yang merubah pandangan manusia. Dan juga ada riwayat dari Wahab bahwasanya mereka tukang sihir mensihir pandangannya manusia dan pandangannya mensihir pandangannya manusia dan pandangannya Musa alaihissalam. Jadi tukang sihirnya Fir'aun tadi mensihir pandangannya manusia dan juga mensihir pandangannya Musa. Pandangannya manusia yang lain disihir juga, dan juga pandangannya Musa juga tersihir. Hatta takhayyala dzalika, sehingga terbayangkan pada pandangannya Musa adanya ular-ular yang besar. Mustadilan biqaulihi, dalilnya Wahab dengan berdalil dengan firman Allah Ta'ala falamma alqau, tukang sihir tatkala tukang sihir tadi melempar tali-talinya, mereka mensihir pandangannya manusia, diantaranya juga Musa alaihissalam. Dan juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihirim anna tas'ah, terbayangkan kepada Musa alaihissalam dari sihirnya orang-orang yang dibawa oleh Fir'aun bahwasanya seolah-olah tali-tali tadi berjalan mau menerkamu Musa sebagai ular. Maka ayat ini sebagai dalil yang dipakai oleh Syekh bin Baz biqaulihi wasahiru yashuru al-musyahidin, atau yasharu al-musyahidin, wasahiru yasharu al-musyahidin. Ayat ini sebagai dalilnya Syekh bin Baz. Syekh di sini adalah maksudnya siapa? Syekh bin Baz. Ayat ini sebagai dalilnya Syekh bin Baz dalam firman Allah Ta'ala, dalam perkataannya Syekh bin Baz, wasahiru yasharul musyahidin, dan tukang sihir itu mensihir orang-orang yang menyaksikan, diantaranya Musa alaihissalam ketika itu tersihir seolah-olah tali-talinya tukang sihir tadi adalah ular yang besar, nah, dan juga menakutkan, sehingga Musa pun tak takut. Baik, kita lanjutkan. Waqad yakunu dhalika fima yajurruhu minal asqal, dan kadang-kadang tukang sihir tadi usahanya dalam sihir yang dia lakukan, fima yajurruhu minal asqal, perkara-perkara yang sangat berat ditarik dengan apa? Sehelai rambut. Apa? Nah itu. Jadi coba sehelai rambut dibikin menarik untuk menarik apa? Menyeret perkara yang berat, ya kan? Mungkin sesuatu yang berat diseret harus dengan tali besar, tapi itu cukup dengan rambut. Aw bisa aw sa'ratain ataupun dua sebutir apa sehelai rambut ataupun dua helai rambut. Mimma sa'adahu fi sayatin, dari apa yang di bantu oleh para setan-setan dalam usahanya tadi bisa menyeret beban berat dengan apa? Dengan sehelai rambut ataupun dua rambut. Wahum la yarauna. Wahum mereka yang menyaksikan tidak melihat. Syaitan-syaitan tadi yang membantu tukang sihir. Walakinnahum yajurrunaha ma'ahu wa yusa'idunahu wa hum la yarawna. Nah, kan tapi tukang sihir, syaitan-syaitan tadi menarik rambut tadi, sehelai rambut tadi ataupun dua helai rambut tadi itu dan membantunya. Dengan membantu tukang-tukang sihir tadi, wahum sementara para hadirin tidak melihat. Jadi setan-setan itulah yang membantu tukang sihir untuk menarik beban berat tadi dengan sehelai rambut ataupun dua helai rambut saja. Sedangkan para hadirin yang hadir di situ tidak melihat para syayatin tadi. Paham di sini? Nah, ini sebagai pertunjukan-pertunjukan yang sering diadakan di beberapa tempat di negeri kita ini, di pasar, di lapangan sepak bola, di balai desa dan di mana-mana yang direkomendasi oleh para penguasa. Ini karena kan penguasanya bodoh, penguasa jahil, ya kan? Baik yang mereka memiliki ilmu ataupun atau yang disebut dengan para kiainya, karena kebodohan mereka dianggapnya perkara tadi perkara biasa, padahal itu termasuk perkara-perkara syirkiat yang seharusnya tidak boleh dipraktekan, bahkan orangnya harus ditegakkan padanya hukum. Tapi karena sebagaimana keberadaan kebanyakan negara-negara yang ada di muka bumi ini adalah tidak betul dengan perkara tersebut, maka kenyataannya apa yang kita saksikan. Apa ya, Khoa? Nah, di sini kita harus mengetahui betapa buruknya mereka orang yang memiliki kedudukan besar, tinggi dan kuat, ternyata malah membantu kerusakan-kerusakan yang terkait dalam masalah perkara besar, yaitu kesyirikan, kekufuran. Nah, dan sebagian manusia yang sedikit, yang sangat miskin dan lemah, cukup cuma bisa mengingkari dalam hati ataupun dengan mulut, ini maksimal. Selain itu sudah tidak ada kemampuan lagi. Nasallahu salama wal afiyah. Perhatikan, semoga kita selamatkan oleh Allah dari tipu daya mereka. Balahum turukun ukhra. Bahkan mereka tukang sihir memiliki cara-cara yang lain. Makannahum minha. Tukang sihir makannahumullahu minha. Tukang sihir tadi memiliki cara-cara yang lain. Turuk di sini bagaimana tariqa atau cara? Turuk kata jamak. Mufradnya apa? Tariq. Tariq atau tariqa? Mufrad. Jamaknya turuk. Mereka memiliki beberapa cara yang lain. Tukang sihir tadi, makannahumullahu minha. Allah memberikan tamkin, apa tamkin? Kemampuan. Allah memberikan kemampuan. Nah, kenapa diberikan kemampuan? Ini sebagai apa? Ibtila, sebagai ujian bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga kadang-kadang sebagai istidraj. Apa istidraj itu? Diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan apa? Dengan takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala, bukan takdir syar'i. Nah, Allah memberikan kemampuan dalam hal tersebut. Dalam beberapa cara tadi, bihasula narahum, di mana kita enggak bisa melihat mereka. Wahum yafaluna syai'a ladzi sa'idu auliya'ahum minal ins. Mereka dalam melakukan sesuatu yang dibantu kepada wali-wali mereka dari manusia, dari golongan manusia. Ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa karya Syekh bin Baz, atau fatwanya Syekh bin Baz yang dikumpulkan oleh siapa kemarin? Muhammad Asy-Syu'air hadzallahu taala, dalam kumpulan fatwa jilid ke-8 halaman 93. Ini masalah akidah. Maka kita ucapkan, kita sampaikan dengan ucapan tanpa ragu. Ya kan, semoga saja kalimat kita ini sampai kepada orang yang mendengarkan di luar sana, di mana saja. Dan sebagai nasihat kepada orang-orang yang diberi oleh Allah kekuasaan supaya mereka memikirkan hal ini. Mudah-mudahan saja Allah berikan taufik bagi mereka untuk menangani para tukang sihir yang mungkin memasarkan sihirnya dalam kampung-kampung dan tempat-tempat dan tidak dibolehkan, dihalangi. Ya kan? Semoga saja seperti itu, tapi sangat jauh. Sangat jauh akan adanya penghalangan dari pihak orang yang memiliki kekuasaan dari usahanya tukang sihir, tukang sulap. Sangat jauh. Satpol PP pun enggak akan mencegah hal ini. Ya. Satpol PP apakah akan mencegah usahanya tukang sihir ketika masalah sihir di lapangan? Enggak. Polisi juga enggak akan mencegah. Itulah ya, kau perhatikan, mana tanggung jawabnya dibebankan kepada pundak-pundak mereka yang mereka memiliki kekuasaan, tapi mana usahanya? Ada. Maka wujud mereka, ya kan, dan enggak wujudnya sama saja. Tapi waqala fi maudin akhar, dan berkata dalam tempat yang lain, qala jalla wa ala, berkata jalla wa ala, berkata yang maha agung dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum, maka tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka mensihir pandangan manusia dan menakutkan manusia, yakni ja'alu asya'a taj'alul mandura ghairul haqiqah. Tukang sihir tadi menjadikan perkara-perkara tadi menjadikan orang yang menjadikan yang dilihat taj'alul mandura. Apa mandur? Al-mandur isim maf'ul dari kata nadhara, yakni yang dilihat. Beberapa perkara tadi menjadikan perkara yang dilihat ghairul haqiqah, beda dengan kenyataannya. Yasharul aina hatta tara ma laisa bihaqiqah. Tukang sihir tadi mensihir mata sampai engkau melihat apa yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Tarol ainu al insan, ya. Tarol ainu al insana ka'annahu himarun. Tarol ainu al insana, begitu ya, Paris. Nah, ain itu kan mu'annas. Mata itu melihat insan seolah-olah insan tadi adalah himar. Tau himar? Keledai. Jadi mata itu melihat seorang insan bukan seperti insan, bukan seperti manusia, tapi apa? Seperti himar. Au ka'annahu kirdun, atau mandang mata itu memandang manusia ternyata apa? Seperti apa? Monyet. Kird itu monyet. Kirdun itu monyet. Kiroda itu jamak dari kata monyet, kiroda. Kirodatun. Auka anauka datas seolah-olah demikian dan demikian. Yulabbasu alaihi. Yulabbasu alaihi. Orang yang melihat tadi ditalbis, disamarkan, dikaburkan. Ini tukang sihir. Tapi kalau seorang yang khurafi mensihir hati, bukan mensihir mata. Mensihir hati. Tukang sihir itu masih mending mensihir mata. Ini mensihir hati. Gimana khurafi mensihir hati? Seorang khurafi itu seorang sahibul khurafat, seorang mubtadi, seorang yang sesat dengan pandainya mengolah kata hatinya manusia tersihir seolah itu benar padahal enggak benar. Kalau tukang sihir itu mensihir mata saja, manusia seolah-olah apa? Keledai. Tapi sebentar lagi akan hilang, akan muncul aslinya. Tapi kalau seorang kiai atau ustadz yang sesat dan menyesatkan, hatinya manusia tersihir dengan penjelasan dia. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak dan dibawa mati. Paham? Nah, itu. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya Pak Ustadz Nah, lebih baik Pak Yai tadi. Hati-hati. Wa qad tara zaujah. Wa qad tara zaujah tu zaujaha. Dan demikian juga seorang istri melihat suaminya fi suratin ukhra tanfuru minhu. Demikian juga seorang istri melihat suaminya dalam bentuk yang lain, yang mana seorang istri tadi akhirnya apa? Tanfuru minhu, artinya apa? Enggak senang, langsung benci. Nafara yanfuru apa? Lari, enggak senang. Wa yara zawju zawjatahu fi suratin ukhra yanfuru minha. Sebaliknya, seorang suami melihat istrinya dalam bentuk yang lain yang dia enggak senang dengan darinya, dari perempuan, dari istrinya tadi, yanfuru. Fi ra'yi ainihi, dalam pandangannya dia seorang suami tadi, wa iya hiya, sedangkan istrinya ya istrinya itu, tapi seolah-olah apa? Bukan istrinya. Ya kan? Gambarnya jelek, bentuknya jelek, mukanya jelek. Wa yahya ala haliha, padahal hakikatnya ya istri tadi, ya perempuan tadi, ya perempuan itu atas keadaannya asli, tapi pandangan seorang suami memandang istrinya menjadi sangat buruk, maka dia enggak suka. Ini usahanya tukang sihir yang mensihir pandangan manusia. Tapi usahanya pada kiai yang menyesatkan manusia bagaimana? Yang hak digambarkan menjadi buruk, buruk. Yang buruk digambar menjadi sangat bagus, dan itu kemudian diyakini dan dibawa mati. Mana yang lebih buruk? Lebih buruk Pak Yai. Nah, ya kan? Hati-hati. Tukang sihir seperti itu. Maka dikatakan Rasulullah SAW apa? Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari sebagian penjelasannya adalah sihir. Wa kata sahara al-an fil majami al-batila wal majami allati yakhda'una bian nasa. Dan demikianlah tukang sihir. Sahara itu kata jamak, yakni para tukang sihir. Mufradnya sahir. As-sahiru, as-sahirani, as-saharatu. Ya kan? Bagi yang belum tahu artinya, tolong bukunya dicoret-coret. Kalau enggak dicoret-coret berarti belajarnya enggak serius. Enggak apa-apa buku rusak, coret-coret artinya. Ya. Coret-coret apa? Kalimatnya untuk mengetahui artinya. Kan kita dulu belajar gitu, kita coret-coret. Kita artikan. Nah, lama-lama nanti apa? Terbiasa. Kita kenal tentang kalimat yang kita baca. Wa kata sahara, dan demikian juga tukang sihir al-an fil majami al-batila. Apa majami? Majami ini kalimat jamak. Mufradnya apa? Majma. Tempat kumpulan-kumpulan yang batil. Dan tempat kumpulan-kumpulan yang mereka menipu manusia dengan tempat perkumpulan tadi. Berarti di mana? Seperti yang ada di negeri kita ini, di pasar-pasar, di lapangan sepak bola, di balai desa, dan di semisal itu namanya majami al-batilah. Al-majami al-batilah, tempat-tempat perkumpulan manusia yang batil. Ya? Para pemabuk ini dikecam oleh kaum muslimin, oleh Pak Yai. Para tukang sihir diizinkan. Nah, tengok. Nah, entut. Nah itu. Itu makanya entut. Berarti kan? Nah. Jadi wa kata sahara al-an fil majami al-batila wal majami allati yakhda'una bian nasai yadhharu lahum annahu yakhruju ay yukhriju min famihi baydan aw dajajan aw dajajan sigharan aw asya'a ukhra. Jadi tukang-tukang sihir tadi itu dalam perkumpulan-perkumpulan batil, tempat-tempat apa majami tadi, kumpulan-kumpulan manusia yang di situ menipu manusia di dalam perkumpulan tersebut, nampak bagi tukang sihir tadi bahwasanya dia tukang sihir tadi mengeluarkan dari mulutnya apa? Telur. Atau mengeluarkan dari mulutnya apa? Dajjal sama dajjal ayam, atau mengeluarkan apa, ayam kecil atau yang lain, asya ukhra, perkara-perkara yang lain keluar dari mulutnya. Wa yadurulahum annahu yata'anu nafsahu, nampak pada tukang sihir tadi bahwasanya dia tukang sihir yata'anu nafsahu, nusuk dirinya, dirinya ditusuk dengan apa, dengan pisau. Wa annahu la yamut, bahwasanya dia enggak mati ditusuk. Wa annahu yadhharu minhu adam, dan sungguhnya bahan muncul dari dia, nampak dari dia nampak darah. Wa anau kada, wa anau kada, dan begini. Wa wakulu takhyilun malahu hakikoh, seluruhnya ini adalah takhyil, cuma khayalan saja. Dalam pandangan manusia, malahu hakikotun, enggak ada baginya kenyataannya. Di Pakistan ini saya sebuah sendiri di jalan dan duduk, gini, tunjukkan, pisau ditusuk sampai sini, tunjukkan di jalan gini. Disuruh tunjukkan. Jadi dari pandangan orang, pandangan biasa. Di sana itu ditulis, ditulis di sana tukang sulap siapa, ditulis itu. Ada kayak apa, kayak dokter gitu, bidan gitu, tulis depan pintunya, gantungkan depan pintunya. Sya'wala, tukang sulap, misalnya di Pakistan. Dan negeri kita ini yang mirip-mirip saja dengan Pakistan seperti itu. Sekarang ini rumahnya tukang dukun, semuanya tahu itu dukun, dukun, dukun, tukang sihir, semua tahu. Apakah kemudian ada sanksi hukum? Enggak ada. Bahkan orang-orang yang memegang hukum datanya ke dukun dan tukang sihir. Lah ini tengok ya Yehua. Nah, bahkan orang-orang yang memegang kekuasaan datanya ke sana untuk mengabadikan, melanggengkan kekuasaannya. Kayak begini yang mau dihebatkan. Apanya yang hebat? Mana tadi? Sampai mana kita tadi? Waqala, berkata Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala, tadi dinukil dari apa? Tafsir surat Al-Baqarah. Syaikh bin Baz punya kajian tafsir surat Al-Baqarah, kaset nomor 17, bagian alif, bagian A, Tafsilat Thayyibah. Tafsilat Thayyibah. Bagaimana ya ikhwan? Maka kalau itu untuk apa? Bangga dengan mayoritas kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Ternyata apa? Mayoritas mereka buta tentang perkara sihir, perkara syirik, perkara kufur. Bahkan pembesar-pembesar mereka, enggak ada gunanya bangga dengan mereka. Apa bangga? Bahkan satu orang saja yang dia tahu tentang kufurnya sihir dan kufurnya tukang sihir, itu lebih afdal daripada 200 juta manusia. Waqala as-sihru yakunu bitakhyil ka'annahu yukhayyalu al-habl hayatan wal asa hayatan wal qalb anazan wal anaz kalban. Tengok. Sihir itu kadang adanya dengan takhyil, apa takhyil tadi, khayyala yukhayyalu takhyil, khiyal. Pandangan manusia menjadi apa, bro? Berubah. Seperti yatakhayyal habl, seorang yang melihat tali itu seperti seolah-olah apa? Ular. Tongkat seolah-olah ular. Anjing seperti apa? Anas itu apa? Anjing seperti kambing, dan kambing seperti anjing. Wa ma asbaha dzalika mimma yughayyirul mura'i ala ayunin nas. Atau al-mara'i ala ayunin nas. Dan yang semisal dengan itu, dari apa yang bisa merubah pandangan-pandangan atas pandangannya manusia atau orang yang melihat, musyahid, mura'i, bukan mara'i, mura'i. Dan apa yang semisal dengan itu, dari apa-apa yang bisa merubah pandangannya orang yang memandang atas pandangannya manusia, penglihatannya manusia. Wa fi anwa'un minas sihir laha atharun wa laha wujudun. Ya. Usaha sihir tadi itu memiliki macam-macam, memiliki pengaruh, memiliki wujud. Ada waliyata qala jalla wa ala fatallamuna minhuma ma yafarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ini kenyataannya ada. Tapi hal ini bisa terjadi, bisa memisahkan antara seorang dengan pasangannya, dengan istrinya, istri dengan suaminya adalah dengan takdir Allah al-kauni. Taib yasulu bi ta'sirun 'ala zauj fil mahabba wal baghdha. Terhasilkan dengan sihir tadi itu adanya pengaruh atas suami dalam kecintaan dan kebencian, wa 'ala zaujah. Wa 'ala zaujah. Ada pengaruh atas seorang istri dalam kecintaannya dan kebenciannya terhadap suaminya tentunya. Wa dza ghuru mujarrad takhyil, dan ini bukan sekedar takhyil tapi kenyataan, bukan sekedar salah pandangan, pandangannya yang dirubah, bukan, tapi kenyataannya memang ada buktinya, benar-benar ada hasilnya dengan takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Bal syai'un yu'assiru. Nah, lihat bertiga, sihru nau'ani, sihru takhyil, sihru ta'tsir. Penjelasannya ini penting ini. Bal syai'un yu'assir, maka sihir itu dua macam. Sihru takhyil wa sihru ta'tsir. Takhyil itu apa mata takhyil? Ini merubah pandangan. Kalau ta'tsir ada hakikat fakta pengaruhnya. Seperti orang yang sehat menjadi gila. Ngomel. Seorang yang dia itu suka dengan istrinya menjadi gak suka dan sebaliknya. Itu pengaruh. Kalau takhyil cuma pandangannya aja dirubah, nanti hilang kemudian sebentar aja. Seperti kita mungkin menonton acara sihir, ular tongkat menjadi ular, orang ditusuk keluar darah ternyata gak mati dan semisalnya, itu namanya sihir takhyil yang gak ada hakikatnya. Wala ala asbab ta'sir anna sihra yukhayyilu ila rajul kubahata zaujah, kubahata zaujati wa tughayyiru surataha. Dan mudah-mudahan atau bisa, dan wala ala asbab ta'sir apa? Bisa jadi, aywa. Sebab-sebab pengaruhnya sihir tadi, yaitu sihir ta'sir, sihir yang ada pengaruhnya, bahwasanya sihir itu bisa membuat, menghayalkan kepada seorang suami, terbayangkan pada seorang suami memandang istrinya dengan buruk, kubahata zauj, kubahata zauj, jadi zaujah, kubahata zaujah, ini seorang istri tadi menjadi buruk. Waktu ghayru surataha, dan merubah bentuknya, wal akas dan sebaliknya seperti itu. Yakni seorang istri melihat suaminya buruk bentuknya, yukhayyilu lil mar'i kubha zaujiha, lil mar'ati kubha zaujiha. Tukang sihir tadi bisa membuat bayangan kepada seorang perempuan buruknya suaminya, waktu ghayru, dan merubah bentuknya, bima yaf'aluhu sahir, dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir, menetakhyil. Khayyala yukhayyilu takhyil, artinya apa? Merubah pandangan seorang istri ataupun seorang suami, dan merubah pandangan mata. Waliyata qala, maka lalu ini berkata Allah Ta'ala, ta'allamuna, dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Ta'allamuna mayadurruhum walayanfa'uhum. Fawa mudirun ghairu nafi'in, sihir itu mudirun, adarra yudirru, fawa mudirun apa? Memadorotkan, sihir itu hakikatnya memadorotkan, tidak bermanfaat. Mufsidun li bani adam wal mulabbisun alaihim, tukang sihir itu adalah merusak bani adam, merusak anak adam, dan membuat kabur terhadap anak Adam. Falihada haramahullahu ala nas, maka oleh ini Allah mengharamkan pada manusia. Wa ghalibu sihir wa takhyilu, Mayoritas sihir adalah takhayul saja. Cuma apa? Merubah pandangan. Bukan mayoritasnya itu bukan apa? Sihir yang dikatakan sihir berpengaruh secara hakiki seperti orang yang sehat menjadi sakit, menjadi gila dan semisalnya. Itu sedikit. Kebanyakan yang dipraktikkan tentang sihir adalah takhayul apa? Merubah pandangan. Seperti yang dipraktikkan di pasar-pasar biasanya. Nah, biasanya siapa yang melakukan itu? Bakul jamu. Nah, paham? Wa min amalin al-khabisa as-sarfu wal ataf. Wa tafriqu bain az-zawjaini wal aqarib bima yaf'aluna min a'malis sihir wa anwa'u wa anwa'i alladhi yadurrul jami'. Ayo begitu hadza li hadza wa hadza li hadza mimma talaqawnahu minal jin wa syayatin wa yakhda'unahum bi fal jinnu takhdamul insa wal insu takhdamul jinna. Di antara amalan-amalan yang sangat buruk yang dimiliki para tukang sihir adalah asrafu wal ataf. Sarf memalingkan, ataf menggabungkan. Yang dikatakan apa? Pelet. Nah. Tahu pelet? Nah itu bisa membencikan, bisa menyenangkan, mencintakan. Itu sharf wal ataf. Wal tafrik sama saja dari sharf wal ataf sama saja tafrik. Sharf wal ataf itu sama saja dengan tafrik, membedakan antara memecah belah antara suami istri dan antara keluarga. Aqarib antara apa? Hubungan kerabat. Apa dengan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan sihir dan macam-macamnya yang semuanya adalah memadaratkan seluruh segenap manusia, jadi apa kebanyakan keluarga tadi menjadi tercerai berai. Dan membenjikan ini dan ini dan ini, si fulan sudah dibenci dengan ini dan ini itu. Nah itu tukang sihir. Dari apa yang mereka etalakau nahu, yaltaki dan talakau itu beda. Kalau iltako, maknanya apa? Ketemu, jumpa. Kalau etalakau, mengambil. Yang mereka ambil dari jin dan dari setan-setan yang membantu tukang sihir tadi dengan usaha mereka. Maka jin membantu manusia, jin itu membantu bangsa manusia, dan bangsa manusia membantu bangsa jin. Saling bantu membantu. Kerjasama. Biasanya pencak, tukang pencak silat, tapak suci dan tapak najis dan semisalnya ini biasanya ada hal-hal seperti ini. Apa? Contohnya apa? Contohnya yaitu apa, seperti kera sakti atau apa? Kera benjut, kera peyok. Nah itu semuanya seperti itu. Di antaranya itu usaha mereka. Atau seperti orang-orang yang mempelajari tenaga dalam. Falzinu takhdimul ins biakhbarihim biba'dil hawadith fil buldan al-qaribah wal-ba'idah. Jin, bangsa jin membantu bangsa manusia. Bagaimana bantuannya jin terhadap manusia? Bangsa manusia memberitahu kepada manusia, pada sebagian mereka, dengan sebagian al-hawadis. Apa hawadis itu? Beberapa kejadian di negeri-negeri yang dekat atau yang jauh dan yang jauh. Nah, watu'inuhum ala dhulmin nas, dan bisa jin tadi menolong manusia untuk mendolimi manusia. Nah itu seperti itu, sudah cerita dari orang yang pergi ke dukun. Dukunnya dukun masih muda, perempuan dan masih muda, masih gadis. Ya kan? Seorang datang ke dukun ini, dukun yang masih muda tadi. Ya kan? Ini dibawa pulang ya, dan nanti jangan mampir kemana-mana. Tapi sayangnya kamu nanti sampai rumah gak akan mendapatkan saudaramu tadi dan dia sudah mati. Nah. Ternyata apa? Sampai rumah mati bener. Apa? Nah itu ada dukun di Tuban, dukun perawan, dukun kecil. Ya, saya pergi ke situ, di situ dia minta sangu apa namanya? Ya, apa namanya itu? Enggak, maksudnya itu dia itu orang yang pernah minta ada minta sebaratnya seperti jamunya atau obatnya. Ini bawa pulang, tapi jangan mampir kemana-mana. Ya kan? Dan kamu sampai rumah nanti sudah enggak akan mendapatkan keluargamu yang sakit dalam keadaan hidup dan mati. Wes mati, benar. Mati sampai rumah mati benar. Tahu dari mana? Dari jin. Nah. Fil jin takhdamun li ikhbarihim. Jin itu membantu manusia dengan memberitahu kepada manusia dengan sebagian kejadian-kejadian di negeri yang dekat dan yang jauh. Dan membantu manusia dalam mendolimi manusia. Walin juga demikian manusia takhdamul jin. Takhdamul jin. Bangsa manusia juga membantu bangsa jin. Caranya apa? Manusia mengibadai jin min dunillah. Mengibadai jin dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aihim, dan juga bagaimana manusia itu membantu jin? Jin dipanggil, diseru dan nazar untuk jin, menyembelih untuk jin dan yang semisalnya wa nahwa dzalik wa dawa istimta'u ba'dihim bi ba'din. Ini namanya apa? Istimta'. Satu sama lain bangsa jin dan bangsa manusia, dan sebaliknya manusia dan jin saling istimta, saling apa? Menikmati, saling memberikan apa? Bantuan, saling memberikan pertolongan, istimta, istimta ba'dhum bi ba'din. Taib, gimana? Cukup? Sudah berapa waktunya? Setengah jam? Tambah atau cukup? Cukup, ya, taib. Soalnya kita sambung lagi pada waktu yang akan datang, mudah-mudahan lancar.